Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab tafsir Tafsir Muyassar. Masih terkait dengan tafsir surat An-Nisa ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama." Dan jika kalian khawatir untuk berlaku tidak adil terhadap para wanita, perempuan-perempuan yatim yang ada di bawah kekuasaan kalian, tanggung jawab kalian, kalian sebagai walinya, yaitu kalian tidak memberikan kepada mereka mahar-maharnya sebagaimana kepada para wanita yang lain. Nah, sebagaimana telah kita baca bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu kewajiban bagi wali yatim untuk menunaikan hak-hak anak yatim tersebut. Maka di sini terkait dengan para wanita, wanita-wanita yang yatim juga harus diberikan hak-hak mereka. Ketika sang wali ingin menikahi mereka, maka kewajiban para wali itu untuk memberikan hak-hak mereka. Namun tatkala para wali tersebut khawatir tidak bisa menunaikan hak mereka, tidak memberikan mahar, atau dia menikahi wanita itu karena hartanya semata sehingga dia tidak berlaku adil terhadap wanita itu karena wanita tersebut lemah, tidak ada ayah, telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kesini menunjukkan kewajiban yang amat besar bagi para wali yatim tersebut. Nah, jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim untuk kalian nikahi, kalian tidak memberikan mahar kepada mereka, fankihu ma taaba lakum minan nisa, maka nikailah para wanita yang kalian sukai, kalian senangi, masna wa thulasa wa ruba'a, yaitu dua seperti yang sudah kita baca ya. Maka nikailah para wanita yang kalian senangi, yang kalian sukai dari selain wanita-wanita yang tim itu, isnataini, dua atau tiga atau empat. Menunjukkan pilihan, bukan dijamak. Dua ditambah tiga ditambah empat jadinya sembilan, bukan. Namun maksudnya di sini adalah silahkan kalian menikahi dua orang wanita atau tiga orang wanita atau empat orang wanita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ja'inil malaikati rusulan uli ajnihatin matsna wa tsulatsa wa ruba'. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikatnya sebagai utusan-utusan Allah. Malaikat-malaikat tersebut memiliki sayap-sayap, ada yang memiliki dua sayap, ada yang memiliki tiga. tiga pasang ke sayap, ada yang memiliki empat, dan Allah menambah bagi makhluknya yang Allah kehendaki. Nah, ayat ini sangat jelas, ya, bukan berarti maknanya bahwasanya malaikat itu punya sayap 2 tambah 3 tambah 4 9, tidak, namun maksudnya adalah di antara malaikat itu ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3, ada yang punya 4. Nah, barakallahu fikum, penafsiran yang dibawakan di sini, maka nikailah 2 orang wanita atau 3 orang wanita atau 4 orang wanita. Ini adalah tafsir Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan jumhur ulama. Naam. Jumhur ulama bahwasanya boleh bagi laki-laki untuk menikahi 2 atau 3 atau 4. Yang menyelisihi hal demikian adalah ta'ifah, kelompok dari kalangan Syiah. Kelompok dari kalangan Syiah, mereka mengatakan annahu yajuz al-jam'u baina akthara min 40 ila 90. Kelompok Syiah tersebut mengatakan boleh, ya, mengumpulkan wanita mulai dari 4 sampai 9. Bahkan sebagiannya mengatakan bila hasrin, tanpa batasan. Nah, baik. Tentu yang benar adalah apa yang kita sebutkan, jumhur ulama tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Di antara dalil yang menunjukkan hal demikian bahwasanya laki-laki selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umat ini, ya, jika ingin menikahi lebih dari seorang wanita, maksimal adalah 4 wanita. Di antaranya adalah hadis kisah dari sebagian sahabat Nabi, dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Al-Bayhaqi dan yang lainnya, hadisnya hasan. Kata Ibn Umar, anna Ghailana Ibn Salamah, bahwasanya Ghailan Ibn Salamah, kana indahu asyaru niswatin. Bahwasanya Ghailan Ibn Salamah dahulu punya 10 istri. Istrinya 10. Fa aslama wa aslamna ma'ahu. Dia masuk Islam. Dan istrinya juga masuk Islam. 10 istri. Fa'amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan Ghailan an yakhtara minhunna arba'an. Nabi memerintahkan Ghailan untuk memilih dari 10 istri itu 4 orang. Hanya diberikan izin 4 orang wanita, yang lainnya ditalak. Demikian juga yang lainnya, Al-Harith Ibn Qais Ibn Umairah Al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Majah, Al-Bayhaqi, hadis hasan. Wasi Al-Harith Ibn Qais Ibn Umairah Al-Asadi radhiyallahu anhu mengatakan, aslamtu wa'indi thamanu niswatin. Saya masuk Islam dalam keadaan saya memiliki 8 istri. Istrinya 8. Fadzakartu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu saya menyebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal ikhtar minhunna arba'an. Kata Nabi kepada Al-Harith, pilih dari 8 istrimu, dari mereka 4 orang. Ini menunjukkan bahwasanya maksimal, jumlah maksimal istri seorang lelaki itu adalah 4 orang maksimalnya. Adapun budak, ya, budak wanita sesuai dengan apa yang dia miliki. Tidak ada batasan. Baik. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba'. Maka nikailah siapa yang kalian senangi dari kalangan wanita, dua atau tiga atau empat. Nah, di sini juga terdapat syariat jelaskan oleh As-Sa'di rahimahullah. Bahasanya disyariatkan bagi seorang ketika hendak menikah, tidak dia memilih. Jangan asal nikah. Jangan asal menunaikan hajatnya, pengen nikah. Namun, tidaklah seorang itu betul-betul memilih. Sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi SAW. Memilih pasangan yang salihah. Karena akan menjadi pendidik anak-anaknya, putra-putrinya. Karena yang akan mendukung dia dalam banyak permasalahan. Ya, maka disyariatkan bagi seorang sebelum menikah harus betul-betul selektif memilih wanita yang hendak dia nikahi. Bahkan Islam membolehkan bagi seorang laki untuk melihat wanita yang hendak dia nikahi. Nah, sehingga ketika dia menikahi seorang wanita di atas basirah, di atas pengetahuan, dia mencari berita tentang wanita itu, benar-benar memiliki ilmu terhadap wanita tersebut sesuai dengan hajatnya, sebatas ya perkara yang terkait dengan nikah tersebut. Tentunya hal demikian dijelaskan dalam pembahasan fikih secara panjang lebarnya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya jumlah maksimal dari wanita yang bisa digabungkan oleh seorang laki adalah maksimalnya adalah 4. Nah, ini demikianlah keumuman yang ada. Allah SWT Maha mengetahui. Ya, boleh bagi dia untuk menikahi 2, 3 ataukah 4. Dan jumlah 4 itu sangat mencukupi, kecuali ya mungkin sebagian dari orang syahwatnya melebihi itu, namun demikian terbatas. Dibatasi oleh syariat maksimal adalah 4, walaupun jadi sebagian lelaki memiliki kemampuan lebih daripada itu. Kemudian Allah mengatakan wa in khiftum alla ta'dilu, dan jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istri itu, punya istri 2, punya istri 3, punya istri 4, apakah 2 ataukah 3 ataukah 4, semuanya ya harus diperlakukan adil terkait dengan pembagian harinya, nafkahnya. Nah, harus berlaku adil, tidak boleh berat sebelah, tidak boleh menzalimi salah satunya. Perkara-perkara sifatnya lahir. Maka di sini sang suami harus benar-benar adil, jangan sampai dia nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak adil terhadap istri-istrinya, salah satu dari pundaknya, sayapnya akan jatuh. Kenapa? Karena dia tidak berlaku adil terhadap istri-istri mereka. Ya, dalam perkara-perkara lahir, perkara zahir. Adapun perkara batin terkait dengan pencintaan, ya, tentu tidak bisa disamakan. Berbeda satu orang dengan orang lain, yang ini punya keistimewaan ini, yang itu punya istimewaan itu, yang menjadikan seorang laki kadang lebih cinta kepada yang lain. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Walan tastati'u, dan kalian tidak akan bisa berlaku adil. Dalam hal apa ini? Ini dalam hal mencintai. Dan kalian tidak akan bisa berlaku adil di antara para wanita, di antara istri-istri kalian, walau harastum, walaupun kalian bersungguh-sungguh berupaya. Tetap di sana mesti ada yang lebih dia cintai. Fala tamilu kullal maili fatadaruha kal muallaqah. Namun Allah berpesan, Allah memerintahkan, ya, menjelaskan, melarang kita, fala tamilu, maka janganlah kalian condong, ya, perbuatan condong yang menjadikan istri yang lainnya terkatung-katung. Ini istri kedua atau istri ketiga enggak diperhatikan, enggak diberikan nafkah. Ya. Sehingga seolah-olah dikatakan punya suami kok enggak perhatian terhadap istrinya, ya. Enggak diberikan nafkah dan seterusnya. Fala tamilu kullal mail fatadharuha kal muallaqah. Kalian tinggalkan seperti orang yang tergantung. Padahal dia punya suami, namun tidak menunaikan hak-hak istri tersebut. Nah, wala fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istri kalian, wahidatan aw ma malakat aymanukum, maka nikailah seorang wanita. Ya, kalau hanya satu istri enggak ada kewajiban apa? Qasam. Enggak ada kewajiban bagi harinya, sehari untuk istrinya, sehari untuk apa yang lainnya, tidak ada, karena hanya satu. Nah, kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istri itu, dua atau tiga atau empat, maka nikahlah satu. Au ma malakat aymanukum, atau ya, selain dari satu istri tadi, orang seorang diberikan kemampuan miliki budak wanita, dan dia uli budak tersebut. Nah, taib dengan ketentuan syariat dipersilahkan. Zalika adna alla ta'ulu, hal demikian. Ya, mencukupkan dengan satu istri. Taib. Atau ya dengan milik yamin, menggauli budak wanitanya. Adna alla ta'ulu, itu lebih dekat. Agar kalian tidak berlaku zolim. Nah, masing-masing orang melihat dirinya sebelum melangkah, ya, memiliki istri dua atau ketiga atau empat, tidaklah betul-betul memperhatikan, ya, ketakwaannya, kesiapannya dari si lahir batin, betul-betul disiapkan. Jangan sampai, ya, seorang ingin menikah dengan wanita yang kedua, baratnya apa? Ganti istri. Isi satu lepas, ganti istri yang kedua. Bukan ta'adud namanya, ganti istri. Nah, ta'adud, ya, semuanya dijaga. Istri satu terjaga, istri kedua terjaga. Nah, istri ketiga ataupun yang keempat, masing-masing dijaga. Nah, dan pada ayat yang mulia ini disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, wa fi hadza anna ta'arrudu al-abdi lil amri, pada perkara demikian bahwasanya seseorang, ya, yang melemparkan dirinya, menjerumuskan dirinya pada suatu perkara, alladzi yukhafu minhu al-jawr wa zulmu, seseorang yang maju, seseorang yang mencemplungkan dirinya pada suatu perkara yang dikhawatirkan. Tadi kan terkait masalah nikah, kan itu. Kemudian beliau menyebutkan satu kaidah umum. Selain pernikahan, juga perkara-perkara lain. Apa itu? Kalau seorang menjeburkan dirinya, memasukkan dirinya pada suatu perkara yang dikhawatirkan dia akan zalim, dia tidak berlaku adil. Ya. Wa'adamul qiyami bil wajib, dia tidak bisa menjalankan kewajiban. Walau kana mubahan, walaupun perkara itu perkara yang mubah. Annahu la yanbagi lahu an yata'arrada lahu. Ya, sepatutnya bagi dia, kata beliau, annahu la yanbagi. Maka la yanbagi, tidak sepatutnya bagi dia untuk menjeburkan dirinya pada perkara itu. Nah, tentunya dibedakan antara was-was, kekhawatiran, ya, was-was yang berlebihan dengan suatu hal yang nyata, memang dia enggak mampu, saya enggak mampu di sini. Nah, tidak sepatutnya bagi seorang untuk menjeburkan dirinya pada perkara itu. Bal yalzam as-sa'ata wal afiyah. Adalah dia tetap ya merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memohon keselamatan. Fa innal afiyata khairun khairu ma u'tiya al-'abdu. Sesungguhnya keselamatan, kesejahteraan, ya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, itu lebih baik, itulah yang terbaik dari yang diberikan kepada hamba tersebut. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mendapatkan ilmu dan manfaat dan bisa berikan taufik untuk beramal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.